sepi. Tiada seorang temanku melayang pikiran ke arah tak tentu. Karena malam ini tiada cahaya bintang bulan. Tak lama ku bangkit berdiri meninggalkan sang malam.